Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله selanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam hadis yang ke-118 menurut cetakan ini, yaitu hadis yang menerangkan tentang qiraat setelah tasyahud yang terakhir. Disebutkan dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu, min azabil qabri, dari azab kubur, wa azabin nari, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari ujian al-masih dajjal. Dalam lafal Muslim disebutkan, yang artinya apabila salah seorang dari kalian tasyahud, hendaknya ia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Dia ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang doa setelah tasyahud. Jadi, setelah kita membaca tasyahud, kemudian solawat, ya, sebagaimana kita terangkan pada dua hadis yang sebelumnya, ada tasyahud, ada salawat. Setelah selesai semuanya, kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, doa tersebut, ada beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa yang terdapat dalam hadis ini, yaitu sebagaimana Nabi praktekkan bahwa beliau membaca doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Dan beliau pun lebih dari itu, yaitu memerintahkan, ya, umatnya untuk membaca. Di mana beliau katakan, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Bila salah seorang dari kalian tasyahud, hendaknya dia isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, yaitu dia ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Nah, ini menjadi suatu kesimpulan yang disimpulkan oleh sebagian ulama. Kalau begitu, membaca doa ini mesti dilakukan. Dengan kata lain, wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan, bal yasta'idz, hendaknya dia mohon perlindungan. Nah, seperti yang kita sering sebutkan bahwa asal usul suatu perintah dalam agama kita melalui Al-Quran atau Hadis itu memberikan faedah wajibnya yang diperintahkan. Ya, selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari perintah itu kepada makna sunnah. Nah, di sini disimpulkan oleh sebagian ulama. Jadi kalau begitu kita wajib membaca doa ini, ya. Setelah selesai tasyahud dan salawat, kemudian kita baca doa tersebut. Kalau begitu, kalau ada yang belum menghafal, ya diusahakan menghafalnya, ya. Kemudian nanti kemudian mempraktekannya. Ya, mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib, namun pendapat yang mengatakan wajib insyaallah lebih kuat karena alasan yang tadi kita sebutkan. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran yang lain, yaitu bahwa kita mesti meyakini adanya azab kubur, ya. Ini tidak terkait dengan sholat, tapi terkait dengan suatu keyakinan bahwa kalau begitu azab kubur itu betul-betul akan ada, karena Nabi berlindung dari azab kubur. Dan dalam dalil yang lain, baik Al-Quran maupun Hadis, telah ditunjukkan tentang adanya azab kubur. Kita mesti meyakini azab kubur atau azab di alam barzakh bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagian orang akan mendapat azab ini seterusnya sampai kiamat, dan sebagian lagi akan mendapat azab sesuai dengan dosanya. Sebagian lagi tentunya akan selamat darinya. Tentunya mereka yang beriman, beramal soleh, dan yakni memang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab kubur atau azab di alam barzakh tersebut. Ya. Sebagian kelompok yang menyimpang seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani adanya azab kubur ini, dan itu tentu keyakinan yang jauh dari kebenaran. Nah, tentu juga di sini faedah-faedah yang lain, yaitu adanya fitnah atau ujian dengan ad-dajjal itu kelak di akhir zaman sebelum bangkitnya hari kiamat. Ya, adapun ujian saat kehidupan, artinya selama manusia dalam dunia ini dia hidup, dia akan menghadapi banyak ujian dan cobaan, sehingga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita semua dalam doa itu berlindung kepada Allah dari berbagai ujian yang mungkin akan kita hadapi selama kita hidup. Adapun ujian saat kematian itu maksudnya adalah pertanyaan di alam barzakh. Pertanyaan di alam barzakh tentang agama kita, tentang roh kita, tentang agama kita, dan tentang nabi kita. Ya, dan itu juga membutuhkan dari kita semua untuk betul-betul beriman dan beramal soleh, sehingga kelak insyaallah, dan kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah agar kita mampu menjawabnya. Karena tanpa iman yang benar, amal yang soleh, seseorang tidak akan mampu menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Ya, sekalipun di dunia ini sangat pintar, tapi kalau imannya tidak benar, maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Ya, walaupun kelihatan sepele apa agamamu. Kalau di dunia orang bohong gampang, ya. Tapi di akhirat, di alam barzakh tidak mungkin dia berbohong. Tidak mungkin dia bisa menjawab. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Al-hadithu tasih asyar ba'dal miyah. Hadith yang ke-119. An Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua para sahabat. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajari suatu doa. Alimni, ajarkan kepada saya du'aan, suatu doa. Ad'u bihi fi salati, yang saya akan ucapkan doa itu dalam salat saya. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ucapkan doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku zulman katiran, dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, dan tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah untukku dengan suatu ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikan rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang doa yang diucapkan setelah tasyahud dan salawat, ya, pada tasyahud yang terakhir. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi untuk diajari doa yang dipanjatkan di dalam salat. Ya. Maka Nabi SAW mengajari doa ini. Nah, jadi disimpulkan di sini, sebagaimana kita lihat para ulama meletakkan hadis ini pada doa di tasyahud yang terakhir, sehingga doa ini kita ucapkan saat itu. Ya, setelah kita mungkin baca doa yang sebelumnya, yang itu mesti kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kemudian kita tambah dengan doa ini. Namun doa ini tidak diwajibkan, ya. Sehingga yang mau berdoa dengannya boleh, yang tidak pun boleh. Dan tentu kalau kita berdoa, ya lebih bagus, karena ini suatu doa yang sangat penting, ya. Apalagi kita dalam kondisi sedang sholat, dan doa di akhir sholat itu termasuk doa yang mustajab, ya. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa Nabi ditanya, ayyud du'a asmah ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar, artinya paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dubura kulli salatin maktubah, doa di akhir salat wajib. Nah, jadi di ujung salat ini termasuk waktu yang mustajab, ya, di ujung salat fardu termasuk waktu yang mustajab, sehingga kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Dan apalagi ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat termulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga perlu kita hafalkan juga, kita berusaha yang belum hafal bisa dicatat nanti ya. Punya kitab bisa dari kitab membaca doa ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Doa ini kalau kita perhatikan ya, intinya adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu doa dengan mohon ampunan dari Allah, kalau itu dikabulkan ya semua urusan kita di akhirat sudah selesai, ya kan? Tinggal mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Nah, itu inti dari berbagai permohonan kita, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini dalam doa ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu awalan dari doa ini. Apa awalan dari doa ini? Nabi mengajarkan agar seorang yang berdoa mengatakan seperti ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, ini pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini mukaddimah sebelum doa, sebelum kita minta, ini sangat penting ya. Ini termasuk hal yang membuat doa itu semakin dikabulkan. Kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui kekurangan kita, kita mengakui dosa kita. Ini sangat penting sekali. Dan ini kalau kita perhatikan di beberapa doa yang lain ada ya contoh-contoh yang seperti itu. Misalnya doa yang di Al-Qur'an misalnya ya. Inni zalamtu apa doanya misalnya Nabi Ayub kalau enggak salah ya doanya. Ya, Rabbi inni bima an'amta alaiya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau berikan kepadaku dari suatu kebaikan, aku sangat membutuhkannya. Nah, ini kan pengakuan bahwa saya ini sangat memerlukan, saya ini fakir, saya membutuhkan bantuan. Begitu pula doa yang yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, Abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi. Ya, pimpinan istighfar, doa yang disebut dengan istilah itu juga di awalnya seperti itu, Abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi. Saya mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah, wa abu'u bidhambi, dan saya juga mengakui dosa-dosa saya. Juga doa Nabi Yunus ketika di perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah yang benar kecuali engkau ya Allah, sesungguhnya saya ini termasuk orang yang zalim. Ya. Begitu pula doa Nabi Adam yang kemudian beliau diterima taubatnya. Dalam apa? Apa yang dalam itu? Hah? Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, dan seterusnya. Jadi mukaddimah, pendahuluan doa dengan yang seperti itu sangat penting. Ya. Misalnya kita juga berdoa di luar doa-doa ini. Kalau doa-doa tadi sudah tinggal kita baca, tinggal kita hafal, ya kan? Tapi suatu saat mungkin kita yakni mohon kepada Allah dengan doa dari kita sendiri, boleh saja, ya kan? Mungkin suatu peristiwa kita merasa kekurangan kita, merasa dosa kita banyak dan seterusnya, kita sebelum doa mengucapkan kata-kata yang semakna dengan itu. Nah, ini sebagai mukaddimah doa yang sangat penting. Nah, dikatakan di sini dalam doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran, ya Allah, sesungguhnya saya telah mendzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Baru setelah itu, faghfirli maghfiratan min indik, maka berikan ampunan kepadaku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikan rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, begitu. Jadi ini paling tidak ada dua doa yang disebutkan dalam kitab ini, dari dua doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di sana masih ada beberapa doa-doa yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diucapkan di akhir tasyahud yang terakhir, ya, atau sebelum salam. Bagaimana kalau seseorang berdoa dengan doa yang lain, artinya doa yang tidak khusus diajarkan di saat ini, tapi diriwayatkan dari Nabi beberapa doa yang lain, apakah boleh? Boleh saja, ya, boleh saja. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'a." Silakan dia memilih dari suatu doa yang dia maukan. Ya. Bagaimana kalau kita mencomot dari atau mengutip, ya? Bagaimana kalau kita mengutip beberapa doa yang ada di Al-Qur'an? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Apakah boleh? Boleh. Tentu kita di situ saat berdoa bukan bermaksud membaca Quran, ya, tapi kita bermaksud berdoa dengan doa yang diajarkan Al-Quran, bukan kita membaca Al-Quran. Soalnya kalau bacaan Quran bukan di situ tempatnya. Bacaan Quran ya ketika berdiri itu. Ya, jadi kalau mengutip suatu doa dari Al-Quran dengan niat kita membaca doa tersebut, maka itu juga diperbolehkan. Ya. Sementara kita cukup dulu karena waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallah.